Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali di hari ini kita di pertemuan ke-30 dalam membaca tafsir, yaitu kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. Di pagi hari ini kita akan membaca ayat 61 saja, satu karena saya lihat panjang tafsirnya di ayat 21 ini, karena dia panjang memang ayatnya. Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تحت قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال المفسر رحمه الله تعالى أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد أي جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه وكثائها وهو الخيار وفومها أي ثومها والعدس والبصل معروف قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى فهذا غير لائق بكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا ولم Khairul at'imah tatlubun. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu taala di qouli taala wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am, kan di ayat sebelumnya mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dua jenis makanan, yaitu al-man dan as-salwa. Sekarang mereka sudah bosan, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nasbiro di sini sabar secara bahasa. Sabar di sini secara bahasa, yaitu kami tidak tahan. Kan makna as-sabar secara bahasa adalah al-habs. Sabar secara bahasa adalah apa? Al-habs, menahan. Jadi di sini bukan sabar yang secara istilahi, sabar atas perintah, sabar atas larangan, sabar atas takdir yang menyakitkan. Di sini secara bahasa. Wa id qultum ya Musa lan nasbir. Ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak tahan. Ala tu'amin wahid. Dengan satu makanan saja. Padahal bukan satu kan, ada man, ada salwa. Maksudnya tidak tahan dengan itu-itu saja begitu maksudnya. Iya, itu-itu saja. Hada ulana rabbaka yukhrijalana mimma tumbitul ard. Maka mintalah, berdoalah untuk kami pada Rabbmu untuk mengeluarkan untuk kami dari apa-apa yang tumbitul ard, yang tumbuh di bumi. Iya. Karena kemarin kan tidak tumbuh di bumi kan? Yang turun dari langit sama burung. Sekarang mereka maunya apa? Yang tumbuh dari langit, yang tumbuh dari bumi. Berupa apa itu? Disebutkan. Mim bakoliha, itu berupa berupa bakol, sayur-sayuran. Wakita iha dan timun. Wafumiha, bawang putih. Bawang putih. Wa'adasiha, kacang-kacangan. Wabasoliha, dan bawang merahnya. Ini mereka minta. Ini semua yang tumbuh dari bumi. Maka kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada mereka, atas tabdilun. Apakah kalian meminta pengganti? Alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta pengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik? Dari yang lebih baik. Kan sudah dikasih yang terbaik. Al-man dan as-salwa. Itu memang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Sekarang mereka meminta yang lain. Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Turun. Pergi. Cari ke kota. Cari ke kota. Sungguh untuk kalian apa yang kalian minta itu. Artinya, kalian akan menjumpai semua itu. Masalah sayur, pergi saja kemana saja antum akan dapat. Ya, timun, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan. Semua yang kalian akan dapatkan. Maka waduribat alaihimudillah. Turunkan kepada mereka kehinaan. Kenapa? Karena Allah sudah kasih yang terbaik. Tapi dia minta yang lain. Berarti dia memang mau yang hina. Wal maskana dan kemiskinan. Waba'u begodobim minallah. Maka mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Disebutkan sebabnya. Demikian itu. Karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dapat nikmat, tidak ada syukurnya. Sudah diberikan al-man dan as-salwa, mereka tidak syukur nikmat itu. Jadi mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqqi. Dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw. Demikian itu dengan sebab kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun. Dan adalah mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Kata beliau rahimallahu taala ai, yaitu fadhkuru, ingatlah. Idkultum, ketika kalian berkata li Musa, kepada Nabi Musa, ala wajhit tamallul, karena bosan, lini amillah, terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wal ihtikorlah, sekaligus merendahkannya. Apa ini makanan cuma satu jenis, kan begitu maksudnya, direndahkan. Lannasbiru ala ta'ami wahid, ay jins minat ta'am. Ya, itu satu jenis dari makanan. Wa in kana kama taqaddam anwa'an, walaupun telah lewat itu bukan satu jenis, berbagai macam jenisnya. Lakinnaha la tataghayyar, tapi masalahnya mereka membuat mereka bosan, tidak berubah. Itu saja terus. Iya. Fada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha ay nabatuha. Itu tumbuh-tumbuhannya. Alladhi laysa bisyajar yakumu ala sakin, yang bukan pohon yang tegak dengan tangkainya, yaitu sayur-sayuran. Iya. Wa kitha'iha wa huwal khiyar. Kitha'iha yaitu al-khiyar, timun. Wa fumiha ay saumiha, saum, bawang putih. Wal adas wal basal ma'ruf, Adapun al-adas dan al-basok, iya, ma'ruf, terkenal. Bawang merah dan kacang. Qala lahu Musa, maka berkata kepada mereka Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Atastabdiluna alladhi huwa adna wa huwa al-at'im al-madhkur?" Kalian meminta dengan sesuatu yang lebih rendah, itu makanan yang disebutkan tadi. Ya. Billadhi huwa khair, dengan yang lebih baik sebelumnya. Ayu huwa al-man wa salwa, yaitu sebelumnya yang mereka diberikan al-man dan as-salwa. Fahadha ghairu la'ikin bikum. Ini tidak pantas bagi kalian. Fa inna hadhihi al-at'ima allati talabtum, sungguh makanan-makanan yang kalian minta itu, ayu misrin habattumuh wajattumuha, dimanapun, di kota manapun kalian turun, maka kalian akan mendapatkannya. Ini banyak yang seperti itu. Yang susah ini yang kalian diberikan oleh Allah ini, al-man dan as-salwa. Wa amma tu'amukum alladhi mannallahu 'alaikum fa huwa khairul at'ima. Adapun makanan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kalian, itu adalah makanan yang terbaik. Wa asrafuha, yang paling mulianya. Fa kaifa tatlubuna bihi badala? Bagaimana kalian meminta penggantinya? Iya. Terus maqala rahimahullahu taala, walamma kana alladhi jarra minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa iqtarihim li awamirillahi wa ni'amih jazahum min jinsi amalihim. Faqal wa duribat alaihim udzillah allati tushahadu ala zahiri abdanihim wal maskanah biqulubihim falam takun anfusuhum azizah wala lahum himamun aliyah bal anfusuhum anfusun mahinatun wa himamuhum aqda'ul himam wa ba'u bighadabin min Allah ay lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sakhatihi 'alaihim fabi'sat al-ghanimatu ghanimatahum wa bi'sat al-halatu halatahum dhalik alladhi istahaqqu bihi ghadabah bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah ad-dallatu 'ala al-haqqi al-mudihatu lahum falam kafaru falamma kafaru bima aqabahum bighadabihi 'alaihim wa bima kanu yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa qawluhu bighairil haqq ziyadatun shana'atun wa illa faminal ma'lumi anna qatlan nabiy la yakunu bihaqqin lakin li'alla yawanna jahluhum wa adamu ilmihim dhalika bima asaw bi an irtakabu ma'asi Allah wa kanu ya'tadun ala ibadillah fa innal ma'asi yajurru ba'duha ba'da fal ghaflatu yansha'u anha ad-dhanbu as-saghiri thumma yansha'u anhu ad-dhanbu al-kabiri thumma yansha'u anha anwa'ul bida'i wal kufri wa anwa'ul bida'i wal kufri wa ghairi dhalik fa nas'alullaha al-afiyah min kulli bala'in. Kata beliau rahimallahu taala, walamma tatkala kana alladhi jara minhum, adalah yang terjadi dari mereka itu, fihi akbar dalil ala qillati sabrihim, itu menunjukkan sedikitnya kesabaran mereka. Karena ya, ketika mereka makan makanan itu, mereka langsung meminta untuk diganti. Ini ayat ini menunjukkan bahwa mereka sangat ya, tidak bersabar. Watiqorihim li awamirillah, sekaligus mereka merendahkan perintah-perintah Allah. Dan ni'amihi jazahum min jinsi amalihim, maka Allah membalas mereka sesuai dengan amalan mereka. Faqal, maka Allah berkata, duribat alaihim mudillah, itu syahad ala zahiri abadadihim, disaksikan di yang nampak di badan mereka ada kehinaan. Wal maskanah ay biqulubihim falam takun anfusuhum azizah, ditimpakan kepada mereka maskanah, yaitu di hati mereka tidak ada dalam diri-diri mereka kemuliaan. Iya. Wala raja'u biha wala lahum himamun aliyah, mereka tidak punya semangat yang tinggi. Bal anfusuhum anfus mahina, bahkan jiwa mereka adalah jiwa yang hina. Himamuhum arda'ul himam, semangat mereka adalah semangat yang sangat rendah. Waba'u bighadabi minallah ailatu lam takum ghanimatuhum allati raja'u biha, tidak ada keberuntungan yang mereka kembali dengannya. Wafazu, illa an raja'u bisakhatiha 'alaihim. Dan mereka tidak beruntung kecuali mereka kembali dalam keadaan mereka mendapatkan murka Allah atas mereka. Fabi'sal ghanimati fabi'sal ghanimatu ghanimatuhum. Maka sejelek-jelek ghanimah adalah ghanimah mereka. Ya, maksudnya yang mereka dapatkan itu sejelek-jeleknya. Wabi'sal halatu halatuhum. Sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Karena ini masalahnya. Dia mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Iya. Dalik, hal itu kenapa bisa terjadi mereka dapatkan ai alladzi istahaqqu bihi ghadabu. Ghadabahu yaitu yang mereka berhak mendapatkan murka Allah bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sebabnya adalah mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Adala 'alal haqqil mudhiha lahum. Ayat Allah yang menunjukkan atas al-haq, dia menjelaskan kepada mereka. Falamma kafaru biha, tatkala mereka kafir terhadapnya, aqabahum bighadabihi 'alaihi. Maka Allah mengikop mereka dengan kemurkaan Allah atas mereka. Wa bima kanu, dan juga dengan sebab mereka melakukan yaqtuluna nabiyina bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Pertanyaannya, apakah membunuh para nabi ada haknya? Begitu maksudnya. Qauluhu bighairil haq ziyadatu syana'atin. Ini bighairil haq itu untuk tambahan celaan. Artinya, ia membunuh nabi pasti tanpa hak. Cuma perkataan bighairil haq ini tambahan celaan. Iya, tambahan celaan. Bukan sifatnya. Wa illa, karena kalau tidak seperti itu, faminal ma'lum, sudah dimaklumi, anna qatlan nabiyyin la yakunu bihaqqin. Bahwa membunuh para nabi itu tidak akan penat dengan haknya. Karena boleh kita membunuh nabi dan Rasulullah. Lakin la'alla yadhunnu jahluhum wa adamu ilmihim. Ya, akan tapi supaya tidak disangka dengan akan kebodohan mereka dan mereka tidak punya ilmu dengan hal tersebut, maka Allah menyebutkan bighairi haqqin. Tanpa apa? Hak. Dalika bima asaw ay bi an irtakabu ma'asi Allah. Demikian itu karena mereka asaw, apa artinya? Yaitu mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun ay ala ibadillah. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas yaitu kepada hamba-hamba Allah. Fa innal ma'asi yajuru ba'daha ba'da. Sungguh kemaksiatan itu akan menyeret sebagian kepada sebagian yang lain. Fal ghaflah yansha'u anhu dhanbu shaghir. Kelalaian itu akan muncul darinya dosa kecil. Tsumma yansha'u anhu dhanbul kabir. Kemudian setelah dosa kecil akan menyeret kepada dosa besar, na'udzubillah. Tsumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kubur. Kemudian akan tumbuh dan muncul darinya berbagai macam jenis bid'ah dan kekafiran. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Fa nas'alullaha al-'afiyah min kulli bala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari seluruh penyakit. Maqala rahimahullah wa lam anna al-khitaba fi hadhihi al-ayati li ummati bani Israil الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذكورة خطب بها وهي فعل أسلافهم ونسبت إليهم لفوائد عديدة منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين والنعمة على الآباء ونعمة على الآباء نعمة على الأبناء وخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتشاعد على مصالحها hatta ka'anna mutaqaddimahum wa mutaakhirahum fi waqtin wahidin wa ka'anna al-haditha min ba'dihim hadithan min al-jami'i li'anna ma hadithun wa ka'anna al-hadithu min ba'dihim hadithan min al-jami'i ka'anna al-haditha min ba'dihim hadithun wa ka'anna al-haditha min ba'dihim hadithun min al-jami'i لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع وما يعمله من الشر يعود بضر الجميع ومنها أن أفعالهم أكثرهم أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها والراضي بالمعصية شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ما شاء الله. ني سلسين. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa'alam ketahuilah, ini penutupnya, beliau kasih kita faedah. Anal kitab fi hadil ayat, bahasa pembicaraan dalam ayat ini adalah li umatim min Bani Israel, untuk umat dari Bani Israel. Alladina kanu mawjudin waktu nuzulil Quran. Itu yang ada waktu turunnya apa? Al-Quran. Wahadil af'al matkuro, ini perbuatan yang disebutkan, di kitab dengannya, yaitu dia perbuatan salaf mereka, pendahulu mereka, iya kan? Kan mereka dikhitab tapi diingatkan tentang perbuatan siapa? Pendahulu mereka. Dan disandarkan kepada mereka, kenapa? Karena ada faedahnya. Pertama, mereka yatamaddahuna, mereka memuji diri mereka sendiri. Wa yuzakuna anfusahum, mereka mentazkiyah diri mereka sendiri. Wa yuz'umun, dan mereka menyangka fadlahum ala Muhammadin wa man amana bih. Mereka lebih utama daripada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Itu. Makanya di sini Allah sebutkan bahwa mereka pendahulu kalian itu orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Membunuh para nabi-nabi Allah. Apa yang kalian mau banggakan? Itu maksudnya. Maka Allah menjelaskan keadaan salaf mereka yang telah tetap di sisi mereka, yang menjelaskan bahwa setiap dari mereka itu bukan dari orang yang bersabar. Bukan dari orang yang mulia akhlaknya. Bukan dari orang yang tinggi amalannya. Kalau begitu keadaan pendahulu mereka. Ya, padahal bahasanya di atas sangkaan mereka lebih utama dan lebih tinggi keadaannya daripada orang setelahnya. Maka bagaimana? Ya kan orang sebelumnya pasti lebih utama daripada apa? Setelahnya. Maka sekarang bagaimana mereka membanggakan diri? Sementara pendahulu mereka saja adalah tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa dibanggakan. Maka bagaimana bagaimana persangkaan kita terhadap orang yang diajak bicara? Iya kan? Terhadap Bani Israel yang belakangan. Laminha diantaranya juga adalah nikmat Allah itu di orang-orang yang terdahulu. Itu adalah nikmat yang sampai kepada orang-orang yang mutaakhirin. Iya. Dan nikmat atas bapak, bapak itu merupakan nikmat atas anak-anak. Iya kan? Makanya dikhitab mereka dengannya. Karena nikmat itu juga mencakup mereka dan umum untuk mereka. Umum untuk mereka. Di antaranya juga bahwa khitab untuk mereka sini, pembicaraan terhadap mereka di sini dengan perbuatan selain mereka. Kan sebenarnya bukan Bani Israel yang ada di masa Nabi yang meminta itu. Tapi sebelumnya. Tapi kenapa dikhitab orang yang di masa Nabi padahal itu perbuatan sebelumnya? Nah ini penjelasannya. Mereka diajak di kitab dengan perbuatan selain mereka, ini menunjukkan bahwa umat yang bersatu di atas satu agama itu tatakafal wa tatasaat, mereka akan saling menutupi dan saling membantu ala masalihiha, atas apa? Maslahat mereka. Artinya kita bisa seperti ini di masa terakhir itu karena adanya orang yang di masa dahulu yang berjuang. Iya. Hatta ka'anna mutaqaddimahum wa mutaakhirum fi waqtin wahid. Sampai seakan-akan orang terdahulu dan orang belakangan satu waktu. Wa ka'anna al-haditha min ba'dihi haditsun minal jami'. Seakan-akan kejadian yang terjadi dari sebagian mereka adalah kejadian yang terjadi dari seluruh mereka. Iya kan? Li'anna ma ya'maluhu ba'duhum minal khair ya'udu bi maslahatil jami'. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh sebagian mereka berupa kebaikan itu akan kembali maslahatnya untuk apa? Seluruhnya. Iya kan? Sebagaimana kerusakan, kalau sebagian melakukannya maka semuanya juga dapat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya baiknya ya masyarakat itu baiknya untuk kita, tapi buruknya itu juga buruk. Ya buruknya itu juga keburukan. Itu dia. Dan apa yang diamalkan berupa keburukan akan kembali dorornya kepada semuanya. Ini bahayanya. Makanya di khitab Bani Israel yang belakangan, padahal bukan mereka yang melakukannya. Ini karena ini tadi. Kejahatan sebagian itu akan berpengaruh terhadap sebagian yang lain. Di antaranya bahasanya perbuatan mereka, kebanyakannya yang mereka tidak ingkari. Ya, perbuatan mereka itu yang kebanyakan mereka tidak ingkari. Maka ridho terhadap maksiat itu sama dengan bersyirikah dengan pelaku maksiat. Ini hati-hati, ini kaidahnya. Ridho terhadap maksiat itu sama dengan orang yang melakukan maksiat itu. Ya, ridho terhadap maksiat itu sama dengan apa? Pelaku maksiat. Na'udzubillah. Ini bahayanya. Kita di Indonesia ada orang melakukan maksiat di luar negeri, kita dapat. Padahal kita tidak ada di negeri itu. Cuman kalau kita ridho, maka kita dapat. Na'udzubillah. Iya. Ila ghairi dzalika minal hikam allati la ya'lamuha illallah. Dan selainnya dari hikmah-hikmah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 61. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok di ayat berikutnya. Kita cukupkan. Subhanallah walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta.